Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khamisata asyrata utai makalah kang kaping 15. Iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Nabi dawuh alamatus syaqawati arba'atun. Alamatus syaqawati utai alamat lacut. Iku arba'atun iku papat. Ciloko utai lacut ya syaqawah niku ciloko utai lacut. Iku arba'atun iku papat. Minal umuri sangi bera-bera perkara. Siji nisyanu zunubi iku lali bera-bera dosa al-madiyati kang wis kliwat. Min hoi rinat min kalan tampo gedon alihe ngatasi al-dunub al-madiyah. Dosa-dosa sing dikliwatno iku lali. Waya halewte adzunub al-madiyah wal halu halewte saat temene keadaan anda saat temene dzunub al-madiyah inda wahi munggui Allah Ta'ala iku mabudotun ujek ditulis emat butotun ujek den tulis mat butotun maknanya den batasi maknanya dibatasi ditulis secara detail didoktu maknanya ditulis secara detail biada diha kelawan wilangan-wilangan dzunub wajaman ihalan zaman dzunub jumlahnya yono, waktunya yono, wa mahaliha lan tempate dunuk. Jadi kue lali dosa sing wis kliwat mbok lalekno sementara ning gone Allah, ning gone Lauh Mahfudz tercatat waktunya detail, zamannya detail, jumlahnya detail. Termasuk mari cilaka meneh wa dzikrul hasanati lan eling pira-pira kaapian al-madiyati kang wis kliwat. Jadi nak ngelakoni apa eling gue. Wong sedekah yo 10 tahun tak ngekek yatim eling. Akhire ra sedekah meneh mergo mangsane ijek kowe apa. Wong ngalami tempel kene sawal eling nganti sawal berikute. Dadi ngongkone ijek ngekek. Ngekek bojo yo ngono. Tanggal 1 ngekek ijek eling ngekek nganti akhir bulan lagi. Dikek meneh. Iku kacau. Eling kaapian sing wis kli. Kliwat. Akhire ra nglakoni meneh mergo sawangane ijek nglakoni. Ijek nglakoni. Wa dzikrul hasanati lan eling pira-pira kaapian al-madhi kang wis kliwat. Al-madhi ati kang wis kliwat eling bil qalbi ing dalem ati. Padahal walayadri khali ora ngerti sapa wong. Aku bilat ana ta den tampa apa hasanah. Aku bilat ana ta den tampa apa hasanah. Amruddat uta den tolak apa hasanah. Dene eling kaapiane tok, dene uga mikir. Misale tenan tau apik apa ditampa apa ora kan ya ora jelas. Wana dzuruhu lan ingaline wong ilaman maring wong faqahu kang sak nduwure wong di dunya ing dalem babagan dunya. Bi anta maha gambar sento ngetok apa mandang sapa wong pamahanu mligekno ya. Mligekno apa cara basa siji. Bi anta maha gambare areng tama kusna sapa wong anadzara ing ningali lah maring dunya. Walam yardalan ora ridho sapa wong bil kismati kelan jatah bagiane. Alamat cilaka meneh wa nadruhu lan ningaline wong ilaman maring wong dunau kang sak ngisore wong iku fitine dalam babagan agama. Kemane nak ibadah ndelok wong sing sak ngisore. Akhire ra duwe kompetisi gak duwe mental kepen luwe apik. Soale ana wong sugih ndelok wong kok sedekah dhuwit 1000. Aku wis 2000 wis maju. Padahal dekne wong sugih mo. Dadi ning bab agama ndelok sing sak napa ngisore. Ail amali tegese ning bab ngamal as-solihi kang soleh walam yaskur lan ora syukur sapa wong apa hak ing Allah ala ni ami amali nafsi ing atase nikmat amali awak dhewe niku. Yaqulu dawuh sapa Allahu Allah. Yaqulu dawuh sapa Allahu Allah. Wong sing delok donya ning wong sak nduwure lan delok ibadah ning wong sak ngisore kok apa dawuh ngene. Arat tu ngarepno ingsun hu ing wong. Bimani kelawan oleh nyegah ingsun iyahu yo ing wong anik dunya saing dunya wa i'anati lan oleh nulung ingsun iyahu yo ing wong ala to'at ing atas to'at tapi walam yuridni lan orang ngarepno sapa wong ni ingsun birida klan rida wa syukri lan syukur birida klan rida wa syukri lan syukur Mulane fatarok tu mongko ninggal ingsun hu ing wong. Fatarok tu mongko ninggal ingsun hu ing wong fitar king srotihi kelawan ninggal nulungi ning wong iku. Iki hati saya sangat. Dadi misale kados kula kok misale ge. Kula niku mulang ngeten iki, misale mawon mulang ngeten iki terus santri-santri kula utawi sing ngaji kula gak rohak kula. Utawa kaya mbek bojomu wis apik, bojomu ora rohakmu. Nggih rumah ora tenan ya. Kula misale nyai, santriku ora rohakku. Kowe apian mbek bojo, bojomu ora rohakmu. Pemimpin wis baik dengan rakyat, rakyat gak tahu haknya pemimpin. Pokoknya semua amal kita lalah gak direspon secara baik oleh orang lah, orang lain. Iku maksudnya Allah, kowe mulangem ben ikhlas. Ya apik bojo ben ikhlas. Ben kabeh iku mau fokus golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Tapi jebule gak kowe apik bojomu ben bojomu apik. Mesti ngapiki servise ning kowe. Kowe apik mbek santri ben do salam templek ben hormat. Pemimpin apik ben dipilih meneh. Kowe kuwabe niate raif. Iku Allah dawuh ngeten. He. Aku gawe kowe ra disenengi wong ben kowe fokus eling aku. Malah kowe ra ngarepno aku. Kok kamane Allah tersinggung wong kowe iku tak adono ka donya, tak adono ka pengaruh ben kowe iku eling aku. Malah karepem iku ora tau eling aku, kowe ora tau ngarepno aku. Gambare pangeran tu tersinggung. Kowe eling donya ora tau ngarepno aku. Misale api mbek bojo ben dilayani ape, api mbek rakyat ben dipilih meneh. Api mbek santri yo ben dihormati, ben diloyali, ben di pujo-pujo. Gambare aku ora tau mbok karepno. Nah, iku dadi Allah tersinggung apa? Arot tuhu walam duritni. Jadi arot tuhu walam duritni. Jadi kemana? Aku ngarep no kue tak didik melarat ben kue ora terikat dunia. Kue tak didik rapati disengi tonggo ben kue ora terikat manusia. Kue tak didik bojomu judes ben kue ngapi ibu jo mergo perintah kulo. Tapi kue ku ora nampa iku. Ora nampa iku muk kue ku anane ora ngarep no aku. Kayak intine kita jadi mukmin, yo ngaku mukmin, tapi orientasine gak ridhani Allah, tapi kompensasi sosial. Kemana kowe iku makhluk, mesti ini kemeneng Allah, harapannya ini ridhani Allah. Tapi kowe iku makhluk, sing harapannya makhluk untuk makhluk. Misalnya kowe sugih lomo, kepinginem yo disubyo-subyo. Kowe melarat, kepinginem yo nang tok walase melaratiku, misalnya disaakeni wong ini itu. Tapi orang-orang yang kamu sutekem, kabeh sing mbok lakoni ku rida kabeh mung demi golek ridane Allah. Lha iku gamane Allah tersinggung nek ana wong arot tuhu tapi walam yurid ni. Aku ngarepno ndekne ben bali ning aku, tapi walam yurid ni ndekne ora ngarepno aku. Ya mau kabeh ku dikonversi ambek materi ambek dun. Ya wis mulai dewe apa fatarot tuhu. Lah kowe ora ngarepno aku ya ora ngarepno kowe ben ke tambarno. Nek wis naudzubillah min. Ya mulane kula suwun ana bojo judes iki sing sabar. Piye-piye ku ya makhluke Allah. Sing gawe judes ya. Apa ana santri ora rohake kiai wis sing sabar. Wong dene nglakoni hake dhewe wis bingung. Dadi kiai kok nuntut bangkune wong santri wis bingung ngurusi awake. Nah ana presiden, bupati, gubernur gak ngurusi kuwe ya keben ku ya utange do akeh do bingung dhewe-dhewe. Ngurusi partai koalisine wis do kesel dhewe-dhewe. Sembarno kono-kono di dunia dhewe kene di dunia dewe sementing kita kabeh ning donya iku golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Aja sampai Allah nyoba kita iku ben kita bali ning Allah tapi kita ndak menghendaki ridane Allah. Iku dawuhe pangeran piye? Arot tuhu tapi walam yuridni. Ajane aku iku kepengin dene bali ning aku dawuhe Allah. Tapi walam yuridni dene ora kepengin aku. Maksudnya kepengin aku iku kecewa, tak paringi melarat yo kecewa, tak paringi sugih ra dipengaruh yo kecewa, tak paringi sugih blegedu ora dadi presiden, bupati, gubernur ya kecewa. Kok aduh kepingine liyane aku. Dewe pangeran fatarabtu. Akhire ya tambar. Jadi tak paringi apal Quran iku ben seneng Quran. Jebule nek ora payu semaan gremeng. Tak paringi iso pidhato ben ngandani tangga. Jebule ban kandhanane enak salam tempel sithik gremeng. Wae kuwabeh iku dikompensasi mbek itu. Aku ora tau mlebu ning atine dewe pangeran. Grupuk dekne ra ngarepno aku, sesuk pangeran dawa fatarok tuhu ya tambah. Iku aja sampe kita ngalami. Kula niku dereng nate maca Quran nangis kaya maca ayat tentang Allah iku nglalekno kita. Nganti sakniki ya, ayat paling tak wedeni ayat niku. Niku kowe ning donya iku lali aku, akhire aku lali kowe. Dadi kowe piye-piye wis lali aku. aku ya lali kowe. Kowe mlebu neraka nek Allah jek eling kowe iku jek enak. Ijek dieling-eling zat sing paling arhamur rahimin. Suatu saat dintas, tapi nek Allah wis nglalekno kowe, ya tentu Allah gak lari tapi nglalekno kowe. Iku ila abadil. Fadzuku bima nasitum liqa ayyamikum hadza inna nasinakum. Iku ayat paling berat. Kowe nang nyicipi neraka, wong kowe zaman ning donya kuwi lali aku ya lali kowe. Kowe zaman ning donya ngembarno aku, kowe saiki tak barno. Mulane niku sirine iki kula niku mulang jenengan, iki kula ora pati seneng sowan, ora pati seneng disowani. Wis sah sekali-kali ngamal sing ikhlas. Kowe ora usah kepen tak wongno, aku ya ora usah kepen mbok wongno. Mulang iku murid-murid syariat Allah Subhanahu wa taala. Soal kowe kadang rohakku ya monggo, mboten nggih monggo, sampean dhek kula wis pokoke saku ngeten iki. Kowe kulinakno kabeh namung golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Aja kowe apik mek masyarakat sing mbok ilingi bales jasa mereka. Semua apik mek bojo ben bojomu pelayanane apik. Apik mek anak ben sampean nak tuwa ngrumat kowe kabeh iku mbok karepno demi awakmu dhewe. Allah ora mlebu ning kamu sutekem. Lah wong sing jenis ngene iku sampean dikhitopi inna nasinakum. Aku lali kowe, wong kowe lali aku. Iku dadi dewe pangeran piye? Kowe ora ngarepno aku, walam yuridni kowe ning segala amal soleh ora ngarepno aku. Akhire fatarok tuhu, akhire tambar tambarno. Nah sakniki tiyang ngoten niku kathah. Melarat, ngetono melarate ben kepengin diperhatekno. Sampai didaftar-daftarane negara bentuk BLT BPJS. Dadi melarat iki diketok-ketokno. Ngetono negara bentuk BLT, ngetono ning wong sugih bentuk sedekah. Ngetokno ning bojo ben dimaklumi ra nafkah iki to iku kabeh di mestine gak ngono. Semarat melarat ae ra usah ketokno. Wis ketok kok raine to nggih dadi ra usah diketok-ketokno. Kok raine wis ketok. Tapi mestine kowe Gusti matur nuwun kok melarat ngringakno hisab kula. Piye-piye kula nak beto alfat nggih hisabe berat. Kok yen nanti alfat ya disyukuri kowe pangeran. Wis kabeh wis biasa wae lah. Pokoke kabeh iku orientasine ning ridane Allah. Pokoke Allah udah dadekno as-somat. Allahu somat utawa Allah iku dadi sing dadi tujuan utama. Ojo sampai kabehku buat latih jadi konversi dunia. Mana kulo nu susah. Kulo jeeling dawai bapak tak kenang dalam hal ini. Bapak nanti didawai Mbah Hamid Pasuruan. Nutrumge. Niku tu saya pernah misalnya nih Mbah kulo Mbah Hamid. Didawai dari bapak. Bapak nih didawai Mbah Hamid. Aku susah nur. Nasbudin. Ayo wong kabehku. Aku soleh, solehku dewe. Ini dewe beliau. Aku soleh, ya solehku dewe. Kepentuk ridhani Allah. Sebelum mbak wong-wong dikai duwe dihormati. Ngorang walasku ngene kita. Jadi wali-wali besar itu ketika mulia ditamoni wong akeh di subyo-subyo itu udah nangis di kamar kan. Misalnya kayak kulon misalnya. Kulon itu misalnya ngalim kan ngalim-ngalim ku dewe. Tangguh mulang umatnya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulon soleh, ya solehku dewe. Golek ridhani Allah. Tapi wis dadi adate masyarakat nek wong saleh dikeki dhuwit, dikeki gula, dicucup. Akhire wong saleh iki nek saleh tenan nangis, Gusti kula saleh golek ridane jenengan kok dadine dhuwit dicucup. Dhewe saleh amatir, wah cocok iki. Lah wis amatir yo. Tapi ya ben nggo rame-rame napa dunya. Dadi kowe kudu ngono. Padha kowe sedekah golek ridane Allah. Jebule terus mbok sedekah iku siap loyal mbek kowe dunya akhirat. Bahkan toh nyawa mestine kena nangis lho kula sedekah golek ridane jinan kok dadine ngeten iki sak desa wedi aku kabeh mergo aku lomo berarti guys untuk kompensasi masalah dunia mestine nek iso iku tetep kowe golek ridane apa soal ana perlakuan baik oleh tangga ya keben iku bonus ngono wae tapi tetep orientasi kita innamanut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura aku nak ngamal iku ya ora arep-arep walase manusa wala syukuran yo ora arep-arep matur nuwun. Ya innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Mergo aku innana khaufu mir rabbina yauman abusang qamtarir. Fawaqahumu wallahu syarra dzalikal yaumi walqahum nadrotau was. Dadi nek wong sugih sedekah orientasimu iku sedekah iku ben nolak siksane neraka, nolak gendune pangeran. Kowe ora perlu mikir engko dihormati ta ora, dimatur nuwune ta ora. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Aku ora arep-arep mbok wales. Kowe padha wae kowe mlarat iki ora usah golek simpati. suan wong suge ngetok nom larate. Panas banter iki kula ora di duwe anak loro golek ganti sedekah. Jadi zaman akhir repot suge yo ditur melarat yo di dol umat yo. Nah aku ngedol kuwi yo larang. Kanggo pilpres ta apa yo larang. Ya tapi kan dadi ono ruwet. Repot. Ngedol kuwi untuk dunia untuk duit sithik wae neraka. Mulane ra tak dol yo ora payu wis ra tak dol. Kira wis ngene iki dadine. Tapi sebenarnya kita akan demo nenggonen rokok. Nah, malaikat Malik nyekel aku ke demo Gusti nih. Malaikat Malik pilih ini guru nasuk kelipat. Malah malaikat Malik malah tersinggung mesra rumah samu malah kesentak. Iya, apik hadis sih kalau seneng. Nopo jogeman kita ngalami Allah dawuh nih kita arat tuhu walam yuridni. Nopo arat tuhu walam yuridni. Fatarok tuh. Iya apa loh nopo arat tuhu walam yuridni. Fatarok tuh. Lagi kira-kira nak ketemu Allah langsung ya berarti Allah dawuh arat tuka walam turidni fatarok tuka ya, misalnya ketemu langsung di hitopi di hitop berarti aku ketak paringi melarat beniling aku ketak paringi alim beniling aku lu jubule aku ketak paringi alim ben dihormati bentuk duwe ketak paringi melarat jubule yang beruang buat kandani melaratem ben bentuk duwe lu kok aku tak keingin ini beniling aku tapi jubule kira ngarep no aku maksudnya nganggep aku ora penting yang penting adalah kompensasi makhluk kompensasi sosial yang niatmu ngono ya fatarok tuh ya wes kowe saiki ya aku yang ngembarno kuwi yang kowe di zaman intunya yang ngembarno aku paham ya niku paling berat napa paling napa berat dadi kowe lali aku ya tak lali ini inna nasina aku ya mergo ya ujung-ujunge bima nasi tumlika ayamikum dadi kamu nek lali ya tak lali semana kula niku paling wedi kula isih eling terus dawuh bapak niku sering isuk-isuk ngeten iki kula isih eling biasanya buatan ketunan sarungan tok kawasan melampah-melampah. Bangun ni ngono tentang ini senang ni santai kawasan tok melaku-melaku kadang irang aku peci santai. Yang mau gue ileng-ileng nak aku neng dunia kabeh makhluk kabeh kaulane Allah orientasi ini gue lek ridane Allah ora hukum kompensasi sosi. Kalau nganti sana juga biasa nak tengah dalam biasa kadang menyapu biamba kadang di tengah pasar biar anak-anakku dia biasa. Karena alim saya tidak ingin saya terus mendapat perlakuan khusus berlebihan. Ya. Enggak mari kompensasinya itu. Saya juga orang. Kiai-kiai amatir merusak tatanan. Wong orang hormati wong alim pun kualat. Nah, aku pun alim boleh penghormatan. Terus begitu kualat blok ke blok. Wong orang orang pangeran. Ya, mana ada mau hukum apa sosi? Jadi saya juga kayak politikus. Kabeh kebaikan butuh untuk respon, paham ya? Kabeh kebaikan untuk apa? Kowe ngati ibu jo ngekek dhuwit 1 juta tak kei dhuwit tak cukupi. Gak ngregani wong ana. Ya iya susah ngamal ikhlas piye kei dhuwit kei dhuwit ibu jo sampeyan nanggung am kei dhuwit. Soal gak ngregani ya kabeh. Ben seru napa? Bojoku ternyata hebat harga dirine dhuwur tak kei dhuwit ora ngecek ngamuk konsisten tenan umum dene dalem hebat hebat ra kena disu suwa. Eleng-eleng aja sampe kita ngalami Allah dawuh nang kita napa arad tuhu walam yuridni fatarattu. Eleng-eleng jogeman sok ben kita ketemu Allah terus Allah dawuh ke arad tuhu walam yuridni. Aku kowe tak gawe nang dunia macam-macam kowe ben eling aku. Ben kowe ngarepno aku. Lho nggih to, tengene Quran kan jelas. Sebut ini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah iku mok limangkan ayar juwa hawal yaumal akhir. Dadi Allah gawe variasi dunia ngene iki ben kowe dadene Allah iku harapan kamu. Kowe sedekah ya harapanmu ben diridani Allah. Kowe nyabari melarat ya harapanmu ben diridani Allah. Kowe sayang anak ya harapanmu ben diridani Allah ben anakmu dadi ahli tauhid, ahli salat, ahli sedekah. Jebule kowe ngapiki anak ya ben tuam di rumah. Tapi bojo ben bojo gelem dikelori kuwabe duniawi. Ora ana nang tekem iku Allah. Lha iku sampeyan kena ketemu Allah, kowe iku ning dunia tak didik ben eling aku. Jebule sing mbok ilingi liyane aku ya iku kompensasi sosial yo wis fatarok turu. Kowe saiki tak mbar. Iku gimana sih tum diko ayyamikum kowe iku lali. Mulane kula suwun. Mulane kula tak tradisekno jarang ngaji yo wis jarang nopo sowanan ben ora kulino kabeh kompensasi sosial. Sebenarnya kowe hafal Quran wis deres golek ridane Allah. Soal payu semaan ya alhamdulillah ora yo wis panjen golek ridane Allah. Kowe iso ngaji ra payu pidato yo wis kabeh golek ridane Allah. Ben wiling-wilingan nek hakikate yen kita tuju iku namung Allah Subhanahu wa taala iku limangka nayar juwa. Rasulullah itu jadi idola, jadi panutan, tapi mau khusus kanggo wong sing orientasine golek ridane. Nah, saya iki ora. Nyebut-nyebut kanji Nabi itu ben laris pidato maulite. Nyebut kalimat tauhid itu ben partainya Pak Yuman. Nah, ormasi Pak Yuman. Bila-bila ini NKRI yo kadang ben diwong lo presiden ketok loyal be NKRI. Kabeh itu sih digoleki kompensasi dun. Mestinya gak ngono. Misalnya kepercaya NKRI harga mati, nak wong stabil, negara gak keos, sujud yo kepenak, sholat yo kepenak. Iku bener, kalau balik malih. Misalnya kita di Indonesia rasa seneng keos. Nak ora keos itu sholat yo kepenak, zakat yo kepenak, poso yo kepenak. Tapi nak keos itu ribet, gak guso. Lah, itu berarti kabeh orientasinya golek ridane. Tapi nak ngene, wah ora keos itu penak, kongkoy-kongkoy penak, delok dagus yo penak, ra ono kerusuhan. Setan namo, paham ya. Tapi kabeh kok tujuane ngenakno ah. Jadi kalau kita ora oleh. Kulo nggih seneng Indonesia stabil, tapi kabeh wong saleh seneng Indonesia stabil ben salat yo kepenak, Jumatan nggih napa kepenak. Jadi kabeh ku nomor 1 Allah Subhanahu wa taala. Jadi apik tenan kene iki apal lo hadis iki sak kalimat apal lo pokoke kita aja sampe ngalami napa arat tuhu walam yuridani fatarab tuhu. Kowe tak gawe aku iku yo ben kowe eling aku dhewe pengiran. Jebule kira ngarepno. Aku lo kata, tiang orang ngarep no Allah kata, tenan kata-kata sang. Bahkan institusi ibadah kadang dipakai untuk alat kompensasi sosial. Sholat ngetuk, bendarani khusyuk. Nah, darani khusyuk kaya berhak untuk salam tempel, berhak untuk penghormatan. Terkenal apal Quran lanya, ben kaya layak simaan ning istana, simaan ning kabupaten, kabeh dikompensasi dunia. Ah, bahaya iku kang mareni. Ya soal semaan ya semaan, soal pengajian itu biasa wae. Tapi kabeh namung golek ridane Allah. Soal seneng dunia sak kadare lah, pokoke sak pantes-pantes. Ngomongan sak piringe kok ribet. Cara Umar bin Abdul Aziz dhisik mangker mangan bar sak piringe entek. Lah aku mau wis wareg jeng ya, sampun. Wis tenan wareg. Ya butuh sego sak piringe aku kok. Butuh suapan barang lho. Maksudnya dekne iku presiden. Kok aku butuh suap miliatan lah opo jebule mangan sak piring yo. Warang, mestinya aku butuh miliatan nak manganku sak-sak ngono maksudnya. Jadi ulama di sini ya lucu, jadi istirahat. Lalu kayak pulau nu nak ngopi, angger isu kan ngopi. Kami gak damel piang, mbak. Kalau jarang ngengen puji pulau. Ya aku rano peti, ya orang seneng aja, gak gubong pun. Angger isu ya kopi dewi, bar kopi sewenang. Ya yang ngopi sak cingkir ya seneng enak era karuan kopi jadi pejabat man kok ribet. Ngopi ya sampai delok berita terus. Rawuh tangkepi KPK ya seneng aja lucu pasti. Lucu weh bariku dulu gosip artis ini seneng dibangga gak gosip ibu cumi dua terus gosip orang dia ada ibu cumi singono kayak bingung sana aku tak tahu lalu aku gak ngerasa nih gos oh rakru mu harus kabur oleh hasil dunia anggap lucu weh lo anggap lucu sing orientasi namun Allah Subhanahu wa taala itu ayat paling kula wedeni iku ayat sing kita kira kita sampean kena khitab ya Allah inna nasinakum. Aku iku lali kowe. Sebagian ayat disebut mergo kowe yo gimana sih itu mergo kowe yo lali aku. Misalnya kita dadi wong alim, dihormati wong. Nek ana wong ra hormat, ana apa mbek aku ra hormat. Aku rek kuwabe iku orientasine kompensasi sosial. Lha kula biasa dineng bojo iki biasa. Kadang anak kula nggih jenenge bocah tak celuk yo ra moro, kula nggih seneng ae. Ya apike cah cilik kadang ra moro. Wis pokoke Allah desain yang wedok judeh, desain caci ini juga merhatikan orang tua ini sebenarnya kabeh itu kersane Allah damai, aku serah tak kalau aku ngaji sampai sampe ini serah tak pikir aku roh aku orang serah tak pikir ngakamu aku roh roh aku rasa nyelamat no aku juga aku duit dalam nawakmu aku rasa sebenarnya kabeh kersane itu iling-iling pokoknya Allah itu dadi no as-somat Allah is-somat Allah itu tujuan utama. Saya kira uang belajar ilmu sosiologi hukum timbal balik. Kalau kita begini diperlakukan publik ini, bentuk aplos publik, bentuk apa jenisnya? Apa representasi publik itu akhirnya bentuk perlakuan khusus kabeh makhluk udah ditujuan. Nah, niku mboten angsal makhluk niku mboten tujuan. Tujuane urip iku limangkan ayar juwaha wal yaumil akhir. Tujuan urip kita iku namung ridane Allah. Innama nut'imukum liwajillah napa la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu mir rabbina yauman abusan komtori. Lan aku iso ngono tenan fawaqahum wa syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrotau wa syurura wa jazahum bima sabaru jannatau wa hari. Dadi ning donya kudu sabar golek ridane Allah. Nek bojo judes sabar. Piye dadi ana ridane Allah. Nek murid wangkot cuek ya sabar golek ridane Allah. Nek tanca wong sugih melite mlebu ya sing sabar golek ridane Allah. Di kita kabeh iku mok kabeh golek ridane Allah. Sehingga pas ketemu Allah, Allah dawuh ning kita misale arep taniku zaman ing donya ngarepno aku. Aku saiki yo ngarepno kowe. Lah iku wis dadi kawulane Allah tenan. Wis mlebu ayat fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kowe saiki daftar tenan dadi kawulaku. Saiki yo kowe mlebu swarga. Lah selama ini kan enggak, kita ora kawulane Allah, kawulane dhuwit, kawulane loyalitas, kawulane makhluk, kawulane kompensasi sosial. Jadi kita ora kawulane Allah, kawulane kepentingane sendiri. Wa alamatus saqawati, utai alamat wa alamatus sa'adati utai alamate bejo. Wa alamatus sa'adati utai alamate bejo iku arbaatun papat menal umuri saking gro-gro perkara. Alamate bejo ana papat, siji zikru dzunubi kuwi eling-eling dosa al-madiyati kang wis kliwat. Carane binatmi kelan gedun wal istighfari lan istighfar. Aja eling tok terus mbok gawe kenangan ning buku hari. Harian, aku zaman kuliah atau pacaran mau papat, terus tahu tanggung kabe, wah itu ditulis mau bangga bangga, nanti aku geblek, misalnya gue jadi, aku tahu bodoh ini uang satu, gak pengaran, tulis jadi kebang, gak anu orang orang maksud eling dosa, eling binat bin wal is, tefar. Wanisianul hasanati lan wanisianul hasanati nan lali pira-pira keapian almadiyati kang wis kliwat. Dan ngelakoni apik ku lali. Dan kepengin ngelakoni meneh, lan nek eling gak repot. Mergo aku wis tau. Wong ketemu kiyaine gurune salam templek pisan eling terus akhire ora kepen baleni, ya repot. Ngekeki dhuwit bojo. Wong ngekeki mung 2 juta ning tanggal 1, tak nganti akhir bulan ora dikeki. Mergo jek eling gak bar ngekeki, repot. Ya ora usah ngono, bar ngapian ku lali, mbok kepen apian meneh, kepen apian meneh. Bar ya wis ya Mas. Bahkan sanging laline karena kaya kaya sedene hasanat ulam takok ora tumiba apa hasanat ing sanging wong. Jadi wis kaya ora tau nglakoni. Dadi kepen meneh. Li anahe krana satemene hasanat iku misale latah kulo ora sepi apa hasanat menalai lali sing boro-boro penyakit. Selain iku ngamal apik ora mesti terbebas saka penyakit, mbok eling-eling jebule kualitasnya banyak penyakit. Apike dilalekno. Ben kepen nglakoni neh, ben nglakoni meneh. Wana truhu lan oleh ningali wong ilaman maring wong fokau kang sandure man fitine dalam agama. Jadi alamate wong apik nggih ndelok ibadah ning sandure. Misale ke salat fardhu tok ndelok sing qobliyah ba'diyah. Wis qobliyah ba'diyah tok ndelok sing kelar sedekah. Wis kelar sedekah ndelok wong sing rida bek kodok kodare pengiran. Sehingga ana perkembangan kepengen naik kelas. Mergo ndelok sing sandure ning babakan agama. Fakta dimungko anut sapa man bili kelawan man fokau fitine. Wana turu lan ningaline wong ilaman maring wong dunahu kang sak ngisore manfaat dunya ing dalam dunya. Fasguru mongko nyukuri sapa wong apa ae ngapa. Dadi delok wong dunya wis sak ngisore. Misale kowe duwe ning dunya mok duwe ontel tok. Duwe ontel tok marat gak pati di duwe. Terus delok wong sing uripe ning gone nyuwun sewu ning gone penampungan, kadang uripe ngisor jembatan. Wis melarat cek diusir bojone, KTP-ne ilang ning dindi dibedak satpol. Pete ndelok kowe sak ngisore. Lah anak wong iku sing dikejar-kejar sapa PP ra DKTP mlarat ndelok sak ngisore menapa apa ana Gus ana. Wong sing ambekane wis nganggo oksigen dia apa macam. Aku cek iso mlayu dikejar sapa PP wong iki wis ra iso mlayu. Wadah sugih yo keren aku kono sugih ra iso mlayu aku mlarat cek iso mlayu. Wis pokoke ndelok sak ngisore terus. Lah nek mentok Gus aku wis paling ngisor. Berarti ke wong paling ra syukur. Nyetatus nawa kok paling ngisor kere ra syukur. Tetep ono sak ngisormu tetep ono. Wakah. Terakhir ya mau dewe Imam Ghazali. Nek kowe ra iso syukur blas mara kuburan jare Imam Ghazali. Delok wong kabeh sing mati arep-arep tau urip rong menit, telung menit, mok kepengin ape nyekseni kekuasaane. Wala kowe saiki jek urip. Wis sampe bengok-bengok dhewe. Seluruh kamu yang sudah mati, tahu toh kamu ingin hidup karena aku jauh urip. Dewi Imam Ghazali ngono kene ape syukur siji moro rumah sakit ben roh wong sing kena coba. Nomor loro moro kuburan ben ngerti nek kowe dene nikmat sing paling gedhe iku urip. Mergo wong sing wis mati mulai Nabi Adam sampai kiamat arep-arepane sitok. dikei kesempatan urip. Laula akhortani dikei kesempatan urip terus nglakoni kebayi. Nah saiki kowe ijek urip, artinya punya nikmat yang luar biasa. Fasguru mongko nak kijo ngono fasguru mongko nyukuri sapa wong Allah taala ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah taala ing atase man. Wal makola tu tema kala asadisa ta asrota kang kaping 16 iku an ba'dil hukama isange sebagiane pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah iku ahli kearifan. Mboten kok bahasane wong sakniki hikmah iku ilmu perdukunan. Ngaji apa kang ngaji hikmah jebule isine dukun sembrono. Ora ngono ilmu hikmah ora ngono. Dawe ba'dul hukama ngene, anna sa'irul imani arba'atun. Sak temene pira-pira siare iman iku arba'atun papat. A'lama tegese gendira-gendirane iman. A'lam jamae alam. Dadi iman yo di gendira arba'atun iku papat. Yo iman yo di gendira ora hate itu iman di gadane apa? Gendira. Nggih banter yo duwe gendira. Sekar yo duwe gendira. Wong nganggur-nganggur fikir-fikir itu gendira. Hah? Iya kan? Nah, polisi, polisi pedet-pedet, bosan urip, seru lah, ya. Ibu, mau nak direbut ambek uang jadi penistaan. Si are iman, maksudnya genderaan iman, ono papat, menal amali sing pira-pira ngamal. Gendera itu sementing itu simbol, ora perlu kain, ora perlu. Atakwa sih si takwa. Ya pula genderane di dhuwur-dhuwur misalnya kowe kita memang hormat mbek merah putih tapi misalnya mbok karek dhuwur lah dibeli aset negara mbok dol ambek asing paham ya wong asing ning Indonesia dadekno direktur sing wong Indonesia dhewe dadekno buruh ya pula ngarek gendera tapi kelakuane merendahkan bangsa napa sendiri dadi sing hakikate yo gendera dikarek mergo simbol tapi sing paling penting kelakuan kita iku dukung anak bangsa sendiri iku padha iman yang ngono. Ulah genderane kalimat tauhid, kelakuane merendahkan ke ahli napa tauhid. Yo repot nang penting yo. Labine takwa, kelakuane gak takwa. Repot. Tapi zaman akhir ben bulet ngene iki ben seru napa? Seru pokoke. Dan dunia gone bulet. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dewe aku ge manusa iku wis rupet. Dadi manusa didesain pengenane ngene fi kabad, ing dalam keruwet. Mengenai aku kaya lah ada solusi nih. Sepodoh ruwet ya, senek mati wae. Tapi nak kue ku iman baik pangeran, insya Allah keruwat ini ku fa'amma man akto wattaqo wa soddaqo bil husna amsi fasalu yassiruhu lil yusro. Anggar kue ku iman terus sering soddaqo wa akto sering soddaqo mesti kabe ku fasalu yassiruhu lil yusro. Enggak urusan tak paringi gampang. Kulo nu asline dadi kiai yo ruwet, di murid nang ra jelas kabeh, tapi sak barno. Sering lho kok jenengan tak sedekah kadang ra nomlar tak sedekah Gusti ini nyodakoi murid kulo sing ra jelas-jelas. Gak ruwet. Kanjeng Nabi kan ngoten. Kanjeng Nabi karo gak Nabi lek kowe kaku ati, wong Nabi ku wis ngerti wong marat senengane daging, gak tau korban kok seneng. Aneh to ora wong marat. Tau korban arep-arep entuk daging. Mbok salahno yo ora kenek, wong kepengin kok ra oleh. Ya kepen bodho ayu barang kena marat. Ya marat. Mesine payu ra bidho kan cukup yo ora kepengin ayu. Lha ya iso napa kowe kok ben bojone nurut aneh gak marat. Wah aneh. Ngel-ngel lho cara malaikat rahmat. Mah ayo marat marat kepen bojone nurut to. Pengen kere kok kepen bojone nurut. Sampai Nabi itu tahu korban wedhus loro. Pertama, ya Allah, ini korbanku kangge kula Hasan Husain keluarga kula. Sing korban setunggal an umati sing ra kelar korban. Mulane marat-marat terus korban itu dir korbani kanjeng Nabi. Semarat tuh ngel-ngel loh, nanti Nabi nyewe korban. Lho ge sering sedako. Kadang ana ngono wong sing tak hormati utawa marat tak sedake teng ati kula. Gusti ini mboten nggih kula, nggih umat kula sing tak jelas-jelas ya. Mus, ora repot umat ora jelas. Kulo ge sering disuwani marat. Gus bojo kula nuwani kula lha dene apa? Pepe kula marat diwane ya. Ya mak bojomu iku berarti normal. Ning dinggon marat tu diwaneni. Lah nek wong marat terus dihormati malah aneh iku malah aneh. Bojomu berarti kelainan om ngono. Niku normal iku. Normal ku normal ya sebetulnya menapa. Kulo nu pepe marat disia-sia ya normal. Lah nek kowe sing duwe omah, duwe mobil kok disia-sia lha iku bojomu lagi perlu diobatno. Lah kowe sing numpang ning dinggon sing numpang sing di Yo sih, ojo kok sing numpang nyono sing ditumpangi lha iku aneh perlu diobatno nek iku. Yo to. Kowe wong lanang numpang sing wedok, terus bojomu sing ditumpangi nyono normal to ora? Yo normal ning tinggal sing nyono sing di omah. Ojo kok sing numpang nyono sing di omah. Aneh to. Jadi dunia itu normal kabeh. Nek nek melarat ora usah ben dihormati bojoe, bojo ora selingkuh, ora minggat. Alhamdulillah, bojoku kok mulai alhamdulillah. Mesti ini meningkat dengan keadaan ini. Gue lagi ngotot bik bojo, baik gue lawang alim lah. Ukurannya minimalis. Celok kau nengok rumah masuk motor non gusti. Dulu anak gue lawang gue ngerti celok Hasan Mila. Bapak nu senang gusti ya Allah. Kalau teng dunia duit uang sing udang kalau bapak nikmat dia anak gue nikmat. Nara dia anak kau yang apa? Sendok tonggo-tonggo ya cuek kau nasi maco, lo nasi ngerumpi macam gue senang. Gusti alhamdulillah ate wong kembri kibo tenalas mbe dhewean kaya apa wis pokoke tak gawe gampang kabeh dunya tak gawe gampang kabeh. Ono ibu-ibu nek ndelok TV gak ngurusi agama iku seneng ya Allah Gusti Gusti. Ono teknologi ra melok mikir carane gawe ibu-ibu kadek ndelok diame ndelok kadek diame sampe ngerumpi diame. Sing pak-pak ngono sesuk-esuk ora dhewe ngopi di dunia dhewe. Pangeran Nabi anuri ya diwaro be pangeran. Ya kena ora kena likuifaksi itu kok iso urip ya. Bareng tuwek lara diluk mati. Salate wong akeh gameh napa? Kowe asal dunya iku kowe limangka na yarjuwa hawal yaumal akhir wa dakarwa napa? Kasir. Dadi urip iku kanggo wong sing eling Allah, aja eling kompensasi sosial. Setiap yang kita alami, orientasi kita namung eling Allah Subhanahu wa taala. Ora sistem kompensasi napa? Sosial. Ini zaman akhir kan kabeh dikonversi ke dunia. Nah ya Bu, ngene dewe Mbah Mun pula balik ngandani kula. Hak kene ade pondok yo ora pondokmu, pondoke pangeran. Ade santri yo ora santrimu, santrine pangeran. Wis ora usah diimani. Cara bapak malah lucune. Kiai kok nyai tenanan goblok-gobloke kiai. Lah kok saged? Nah iya ndekne nyai tenanan ben disenengi masyarakat. Ya malah malah ra ikhlas. Pokoke mulang ya semulang ae sing tenanan ikhlas. Gak usah tenanan terus nafsu. Kok gak ngaji ada apa ya? Mau ketemu aku tonggo kok rata kok ada apa ya? Ada apa mbahmu? Takok sih rata kok ben wis kono yo kesibukan iso wae kono pas usul eling Allah roh kowe ora roh. Utawa fokus mikir utange roh kowe ora ditakoki malah ditakok ada apa ora takok. Ya malah enak to kira perlu jawab iki. Heeh. Apa? Ketemu tonggo rata kok kowe malah enak to kira perlu apa? Jawab. Misalnya assalamualaikum gak dibalesi malah enak to. Salam nara dibalasin, jadi malah malaikat, malah keren. Urip kok ribet. Biasa wae, orang dunia wis biasa wae. Wis ngene iki rasane dunia wis ngene. Wae kulin ana limangka nahir juwa wal yaumal akhir wa dzakarwa ana wa kasih. Sepoe eling kabeh ning dunia kersane Allah. Sepoe ngandel kula mpun. Aja sampai kita pas ketemu Allah wa dawa arad tuhu wa lam yurid ni fatarok tuhu. Anasa iral iman wa arbatun dan amal siji atakwa itu takwa bahwa tekan ngaran takwa fito ati yang dalam babakan to'ati ku yuro dudin karep nobi kelawan takwa apa ikhlas ikhlas misalnya orang-orang tak kandani cung kue nak sholat itu sing takwa maknanya nak sholat sing ikhlas wafil maksiati lan takwa diucapno yang dalam babakan maksiat itu yuro dudin kersano bihi bitakwa apa atarku ninggal maksiat wal hadiru lan wedi songko maksiat misalnya cung kowe nak ning alun-alun sing takwa, maknane menghindari maksiat. Tapi nak kowe poso sing takwa, sing ikhlas. Jadi takwa itu konteksnya itu dua. Kalau dibicarakan ning bab taat, maknane ge kudu ikhlas. Nak diomongno ning bab maksiat, maknane takwa adalah ninggal maksiat. Aja kok bab kowe nak ning alun-alun sing takwa, maknane jiwai maksiat mbahmu ngono ya ora. Ucap kok sembrono. Wakil lan den kersakno, wakil lan didhawono apa ngene. Tenan dia ni gimun safar badi mulut, gue hormat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ajarannya Nabi paling pokok itu ikhlas eling-eling. Wa ma umiru illa liya'buduha mukhlisina lahuddin. Mumpun nak ikhlas itu dilatih. Dan kalau kadang nak diamuk bojo itu seneng kadang-kadang. Seneng kalau ini kadang kita seneng bojo mergo servis. Nak seneng bar diamuk itu luar biasa. Berarti seneng mergo ngrumat kawulane Allah. Kula nu ana santri rohakku ya seneng piye Allah duwe adat males barang apik ya diwales apik. Nah ana santri karo rohakku aku ya seneng ben kula arep-arep namung rahmate Allah. Urip ngono ya sepenak, gak usah ribet. Waduh dadi kompensasi sosial. Ribet. aku tak rewangi ini jebule rantuk apresiasi publik. Lah bang kene toko tebar pesona tapi koyo politikus, kelakuan kok koyo politikus kabeh golek apresiasi. Kelakuan ya koyo hamba-hamba Allah sing saleh, kabeh amal mukhlisina lahu dimok dimurnekno, murni namung kersane Allah Subhanahu wa taala golek ridane Allah. Ya, soal kadang salah sithik-sithik ra apa-apa jenenge manungsa. Ya ora usah aku salah wong wis ora kadang wong ya sok salah dit kandak-kandakno koyo urung konangan wae. Wakira lan didhawuhna ngene. Wa tekang aran takwa iku muhafadzatu adab syariat iku jaga adab-adab syariat. Wakira lan didhawuhna apa ngene wa te takwa iku ali tidak manut bin Nabi sallallahu alaihi wasallam apane kolan ing dalam pengucapane wa fi'lan lan prilakune. Nomor loro genderane takwa iku wal haya'u lan isin. Jadi genderane takwa siji genderane iman, oke. Genderane iman siji takwa. Mestine ya betul tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor loro isin ya, nomor loro isin. Wa te haya iku nawane iku rong werna. Siji nafsaniyun sing bangsa rasa jiwa. Jadi genderane wong iman iku nomor loro duwe isin. Wawa teya anasani ku alladhi ku perkara khalaqa kang gawe wing ladhi sapa Allah taala fi nufusi ing dalam ati kuliah sakabehane nufus. Misale kal hayai ka dene rasa isin min kasfil aurati sing buka aurat wal jima'i lan jima' fi nanasi ing dalam manusa. Antarane manusa iku ya berarti ke isin. Ora ngambung bojomu ning arepe wong akeh iku ya berarti ke isin. Ora buka aurat ning arepe wong akeh ya isin. Wa imaniyun lan ana hayak sing sifate imani. Punya rasa malu karena berdasar iman. Wawa te khaya imani ngene ayam na ayen tomoh sapa al mukminu wong mukmin min fi'lil ma'asi sanging lakoni maksiat mergo khaufan kono isin to wedi minallah. Dadi wong mukmin ku pantese ya isin mbek pangeran. Misale ora ndelok wong wedok sing blodor muk mergo isin mbek pangeran. Dadi jarane khaya piye? Ya isin nglakoni barang sing ora pantes kaya jimak antarane manungsa, jimak di depan umum. Ya duwe isin imani yaiku mencegah diri dari melakukan barang sing maksiat. Mergo isin ambek Allah Subhanahu wa taala. Ya padha wae kados ikhlas wae. Kowe kawulane Allah sing di swarga ya Allah sing maringi rezeki ya Allah bareng amal demi manungsa. Jenenge ra duwe isin. Ya jenenge ra duwe napa? Isin. Kowe ngapiki bojo kan perintahe Allah, berarti golek ridane Allah. Bareng apik mbek bojo ra maturun kowe ngamuk. Tuku karep piye ki ngakak APU krana Allah kok bareng rantuk kompensasi ngamu tekem. Mana ke wali mugo bojone judes. Wah akeh. Nggone cita kudu lujur malah parah. Cita teng kudu lujur niku parah muga-muga kira nglakoni. Ono wong iku entuk ngipi mbok ketemu Nabi mbok sapa. Jek salamku ning wali iku. Jebule bareng rono sowan Bu misale Ruhin wonten. Nggih teng alas dengak nemawon dipangan macan ramuleh bar. Padeng wali kok bojone wera. Hormat. Tenan gang sedelok jebule wong iku muleh. Tukang ibrik-ibrik kayu. Lha iku kayune iku dipanggul macan. Dadi dekne mlaku ning pinggire macan gua gang. Mbok jeneng crita iku macan ora gajah, mesti nek macan ora pati nggo kayu akeh. Ora aku sing dadi wali milih gajah dadi gawane kayu untuk untuk jati gede-gede kena didol iku gawane kok terima apa? Macan wae untuk sithik ibrik-ibrikan ngono wae. Ora aku dadi wali milih wae. Gajah tak gawane jati sing gede. Dhisik kan ora ono PSK. Ora ono apa? Polisi apa? Hutan. Bareng tok omah kok ono, tok omah. Tok omah jagungan ambek kancane. Dawamu ambek bojone. Kayu untuk pergawane golek kayu tok omah jagungan. Sehingga cerita suatu saat itu ditetir pegatan. Ditetir pegatan. Terus kancane balik rono meneh. Karepe iku golek donga ketemu. Mikul kayu. Mikul kayu wangelan kabeh. Lah kok iku mikul kayu. Bojoku saiki ku salihah. Jo bojoku salihah aku gak keramat. Dadi bojo judes iku sarana dadi wali ngono lho nek. Bareng bojone salihah iku keramate iku ilang. Nanti kena di bojo judes sanggup baik sarana jadi minati. Mereka kita oke judes lah. Bojo murah wali kita ya lho nanti lo delok perkembangan. Aku kan mampu, yang wali orang mampu aku nggak tahu. Beda kan, mampu nih wali orang itu beda. Kalau nih orang nanti muka safa banget, tapi mampu lah. Ketoro bang. Nggak tetap ketoro, saya tutup. Mampu nih wali kau enak. wah nafase yo enak terus piye nyeneng no. Nah abune ku ya biasa. Ora kok gedeng yo ora tapi ketoke ora ngono dikasih yo maksude ora. Kula nuni teni lah tetep ngerti lah. Mungkin al arwah junudun mujannat. Roh itu saling melengkapi. Yang dikenali ya italafa dadi mampu lah tetep mampu. Mampu kang harus tetep mampu. Iku di antara sarana niku bujine apa? Judes. Sarana paling efektif. Waduh yang wedok rata-rata judes. Mestine kan rata-rata wong lanang wali. Mergo rata-rata wedok judes. Nyatanya kok ndak menan iki. Ada apa ini? Yang salah apa ini? Jajal Nabi Nuh bujine kacau gak? Oh kacau. Dekne nabi ya. Gak masalah. Oh Nabi Ibrahim bujine yo kacau jenenge Sarah. Oh Sarah ku nak ndek karepen Sarah ku wayu. Wayu anake tokoh. Tapi menjen wong lanang. Nabi Ibrahim di candal jenis Hajar, malah seneng Hajar, wayah sampai candal, Hajar di candal barang wayah, Farah kan, gak apa-apa bu wayah tapi syaratnya aku dibuat lukai, terus aku raro-rai ini jadi syaratnya wayah aku loro ya mbak enam dilukai, sampai aku raro ini. Nabi Ibrahim kekasih pangeran Nusfeos mulanya aku nak wayah, nak bulat, aku kudu kekasih pangeran saya, mesti tetap ada solusi Allah bila-bila ini kekasih, nak saya nginehim, Hajar anu dakok Mekah ben bojomu loro ning kota suci kabeh Sarah ning gone Baitul Maqdis. Hajar ditakok ning Mekah. Soal melukai bingung. Yo. Nabi Ibrahim mau nyelaini janji yo tak lukai ya. Dongaan. Pikirane Sarah mergo nglukai iku yo garet pipine ta apa tanggung teng irunge bener. Jebule Mbok Ibrahim iku dicindhik. Ning arepe Sarah. Kupine iku dibolongi. Dadi awal wong wedok dibolongi iku buarang dibolongi digone anteng malah dadi dadi wong lanang mulai dhisik yo wis wis politik ngene kowe ketularan politik ketok tapi ora ketularan saleh lha iku dadi wong lanang sing dhisik pinter Nabi Ibrahim pinter ngelola dua istri pinter lha kowe niru bulet ketok ora niru nabine lha iku sing perkara iku wong lanang mulai dhisik dadi wong lanang wis asara wis wayu nasab. Tapi Ibrahim ya wong lanang, kok kowe pemenang kowe malah. Nah, nek mati urip dipuji judes alhamdulillah, dipuji salihah alhamdulillah, sedengan yo alhamdulillah ngene salehe sedengan ben untuk perlakuan sedengan biasa. Senengane ngeluh jogeman kang ngeluh. Kabeh ning donya iku kabeh kersane Allah, wis biasa wae. Anak bowling wis biasa wae, bapak ayu bowling wis biasa. Ada ngeluh kok yo anak kula bowling. Lah anake sapa biasa. Lah kowe tobat mak cetuwek meh mati ngene iki. Bisa ya pola hawa biasa wah. Sementing kabeh balik ini Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu napa amala. Wa syukru lan syukur. Gendirane wong mukmin iku mong ora ono sing gendira dikerek ya siji takwa. Nggih takwa isin syukur. Ora ono panduan carane. Wah, bro ana kitab iki. Wa syukru lan syukur. Bahwa te syukuru atana iku ngelem alal muksini yang atasnya wong sing lakoni keapian ya alal muksini yang atasnya ya wong todat sing lakoni keapian bidzikri ihsanihi kelawan ngiling-ngiling apiane muksin fal abdu mongkote kaulau yaskuru nyukuri sopa abad Allah ta'ala ngawa ta'ala eh yusni tiksi ngelem sopa abad alih ngatasnya Allah memuja yusni ngalem atau memuja bidzikri ihsanihi kelawan ngiling-ngiling keapiane Allah ladikang gua kang telah di ku nikmat nikmat keling dunia ku keling Allah terus kue diparingi melarat lahu kue kue diparingi wujud baru kaya wujud kita melok nyekseni kekuasaannya Allah mulanya orang-orang nikmat paling gede di dunia kaya nikmati wujud bareng kita wujud derek-derek nyekseni kekuasaannya Allah luar biasa mulanya jari kita fikam kan nikmat itu mau lorot al-ijad wal-ibdad kue diparingi wujud itu harus nikmat mergo derek-derek nyekseni kekuasaane Allah. Nomor loro kita nyekseni. Jadi barokah wujud nyekseni kekuasaane. Jadi wujud mutok iku wis nikmat mergo melok bersaksi. Nah padahal tujuane donya digawe diwahi pangeran, aku iku gak diroi sapa-sapa. Terus aku gawe manusa ben ana sing roh aku. Nah saiki kowe wujud roh pangeran iku wis bener. Mulane asyhadu aku nyekseni. Nyekseni iku barokah mana sing syukur be wujud malah kowe mau terusik mau perkara melarat bojo judes biasa masih wong sugih yo melarat ning arepe Allah sing ora melarat iku sapa paham ya lho coba aku tak bedhek misalnya calon-calon presiden atau bupati gubernur punya uang 15 miliar. Kurang enggak untuk keinginan jadi presiden atau gubernur? Enggak, jawab saja. Kurang kan? Bedanya apa mbek kowe didik 10.000 kepengin tuku sepeda motor ya kurang. Kurang kan sama-sama? Kurang kan? Coba. Perusahaan-perusahaan besar punya 10 perusahaan besar kepengin duwe yang ke-11. Duwe kurang ta ora? Nganti urung ketuku mergo apa? Duwe kurang padha. Mulane kena ketemu. Wis ketemu sapa ae? Ketemu wong sing duwe miliatan mas padha ae kurang. Lah kok kurang? Ono sing dikarepno ora kasampean padha mbek aku. Ngono wis ben gagah kowe urip iku. Lah paham, diwae ora cocok kok. Murid ora durah jelas sih. Tapi ngene iki ya kersane pangeran. Ngono sampeyan tak koki pangeran piye hak murid jelas kok. Jelas Gusti. Jelas menusane pokoke ora usah ora usah. Lah kok tak kuwi dukun. Ben ampun Gusti ora penting. Itu orang Nabi Musa, Nabi Musa itu nabi pangeran jelas. Kalau Nabi nak masalah rontok-rontok ngawur senang Nabi Musa. Ngawure kekasih pangeran, tetap pangeran senang. Mulane cara Abu Bakar gak penting ge soleh terus jadi wali se. Engko nak salah, iku pangeran seneng, kok lucu. Ya tak warai ge tak wari jadi wali ya. Kowe misale cacili kowe seneng. Yo kan mecahno gelas yo lucu. Kepleset yo lucu, tapi nak wong wis kritik puasa, puasa waktu ro wis. Mulane urut dari Abu Bakar dewe iku penting ge kekasih pangeran se. Engko kowe nak salah iku khotaul auliya, salah kekasih gampang. Jadi contohnya Nabi Musa, Nabi Musa itu Nabi paling kacau, cara masalah adab itu paling kacau. Tapi pangeran senang, justru karena kacau ini. Kalau bolak-balik cerita, Nabi Musa itu didawai pangeran ini. Sah, kowe nak bareng Allah no Fir'aun, yo tak kei Taurat. Dari pangeran, biar Gusti, siap. Teng putih Gusti, teng turis saya enak. Biar Gusti, Nabi Musa itu ngerti, tak kau baik kumbulan. Ikan aku untuk Taurat, orang ono seksi ini dianggap tuku yang percetakan. Dan mana dianggap tuku yang shopping center ini. Akhirnya Nabi Musa itu milah wong 70. Waktara Musa qomahu sab'ina rajulan limiqatina. Wong 40 dipilih, diseleksi. Mbah ukurane piye kan sing keriting sing gedhe ora roh, mestine ya sing pantes lah sing. Barang 70 dijak Nabi Musa mara turise, nak turise nek gunune kewedi. Nabi Musa mojok umat tumin terus gawa tawur. Nabi Musa ya podo tine, mojok terus suwe untuk Taurat saya mulai. Lah kalau mulai kurang ajar, gak iso sah, mojok kok terus untuk kitab, gak iso. Lan nuk mina laka hatta narawahu, jarum, gak iso. Nah aku rawa langsung orang adil. Kuntina Allah yang tersinggung, orang Nabi jadi orang aku, sabar berdek mati kafe. Oh jadi Allah yang tersinggung, kau orang Nabi kau jokoyok. Nabi mana kira usah kau menjadi wali, Allah tersinggung ber, orang bakat wali kau jadi wali. Tapi insya Allah orang tersinggung, orang penting biasanya Allah orang tersinggung. Aku lah balik ngomong, orang penting kok orang tersinggung. Kita ayo ngono tenang. Wes, bareng sampai bedak Nabi Musa yang lucu. Gusti Janu sebuti. Wong petung pulau tak jam jadi seksi, lana mati seksi kulau sebuti. Tirep nabi berat itu turuti. Suma ba'asnaku mimba'di mati. Ya sah, tak turuti, surip nih, surip nih. Ibu pengirat, berarti Nabi Musa. Oleh dua yang kuwajo, utara orang Nabi siapin ya masalah. Kalau ini lho Gusti, orang pitung pulau, kalau jenang patah ini seksi kulo, nak mati kulo radio seksi. Pangeran dia jawab, ya, tapi melanggar. Yang melanggar yang bodoh, jangan pertimbang, nebar nora ulo. Nah bodoh-bodoh rusak, menisan kulo, jadi pun barbaran, gak nabi-nabinan, gak seksi. Seksi, Rabbi lau syikta ahlak tahum mengkoblu, wa iya. Wes menisan kulo, atuh liku nabi mafa'ala sufa uminna. Kalau ini mau bentuk, kalau jenang pikir. Karena uang benar-benar murah penting. Akhirnya pengiraan ini sudah suruh berpura-pura. Karena Abu Bakar itu tidak pengen jadi wali. Itu jalur Nabi Musa. Cangkem melek tapi tetap. Ya wali, aku yang cangkem melek orang Nabi Musa. Ya oke, wali tukang wisau ya oke. Dia cangkem melek tapi wali. Kalau daftar wali yang jenis itu. Karena itu wah gak kata sendiri kalau Gus Wal ngaji misoh pak ya beda kira roh jalur sanat ku beda just enough pangerannya santai ya pangerannya oh Nabi Musa itu nama malaikat Jibril ya kawa oh Nabi ini kok disiksa pangeran itu berkara Jibril itu terbang ya Rasulullah apa ya roh apa ya singkat cerita Nabi Musa mau yang langit keempat buat tiga nih bangsa itu Nabi itu jelas Nabi Ibrahim ini kalah papan atas cara yang kelas men kalah. Warang ngliwati nabi pertama kan ning langit pertama Nabi Adam jadi wong sepuh seneng ae. Takoki malaikat iku sapa? Niku Muhammad kon rene. Marhaban bil ibni saleh wan nabi saleh, anakku sing paling ganteng, paling saleh. Nabi Adam ya seneng. Terus nabi di yes pokoke jenenge seorang bapak iso. Bahwa orang Nabi Musa itu santai-santai neng langit ke bapak. Ono terbang langkah ini. Ya padahal kan Nabi itu sopan. Jenenge Nabi kan piye-piye masih Abdulun Nabiin kan junior. Ya salam, ya hormat. Walaupun Nabi terbang meneh. Mana Nabi Musa? Gusti, siapa orang yang datang setelah saya kemudian melangkahi makam saya? Makammu kelas. Enggak bener ini maksudnya cara ini. Ada Nabi yang periodenya setelah saya kemudian melangkahi. Saya ini enggak bener, Gusti. Jibril sampai takut. Iya, Rasulullah takut. Jibril, lu Nabi kok ngomong ngono niku ora apa-apa. Jadi Jibril lucu. Ya roh hidatah. Pangeran wis hafal mbek cangkeme Nabi Musa. Kira-kira terjemahane ngono, ya roh hidatah. Wis pancen penggaweane ngono. Dadi mulane kena cangkeme elek. Kuwi ora Nabi Musa cangkeme elek kuwi, iku wis. Mulane mungkin ana wali cangkeme elek kuwi mungkin. Mulane kula nak ndonga. Ya bojo kula iri, bojo kula wong paling roh elek kula mesti bojo kula nek masalah ndonga gawok gitu. Bolak-balik dene roh dan aku mati. Sampai bojo kula iku ngakoni. Tetep beda, wong ngawur lah wong alim tetep beda jenenge ngakoni. Padahal biasa wong paling mau ngakoni iku bojo. Bojo kula temen. Ngono aku mati kan, cuma aku jarang tuh. Kon ndonga ke suka ora iso aku. Ngaku ngerti nek ndonga ora penting sih pokoknya ayo. Nek kon ndonga dadi wali aku ya mau aku roh standar kualifikasine roh. Jangan jawab pun, jangan marah tu wes. Jauh wali ramuan standar kualifikasi ni lah jawab pun. Jauh swargo, sono penghuni ni. Sengkurang rokok tak penghuni ni. On rokok kau wajah tak kau pangeran. Ya mana aku luli jahan nama halim talak tiwa tak kau halim. Nerokok tiap tak kau pangeran. Isi pi jong, isi visi pun gusti. Siap. Mergo neraka iku wonge padat, diduk-iduk cukup. Berarti wong sak miliar ya cukup rong miliar. Standare iki. Swarga gak satu orang iku untuk donya sak isine kali 7. Dadi nek swarga digone wong sithik. Piye cek butuhne? Wong iki mung cekam nek kepadatan nanti. Dadi kalane swarga iku gampang tutup perkara niku. Iya. Yo, spesial dadi wong sitok iku untuk donya sak isine. Usaha tapi bidadari ini kan kuat Gusti. Wong sitok untuk saya wujud. Jadi kowe ra iso terus nempel sitok Gusti kowe iki. Ya, jadi sing sekaruan ijek menerima penghuni iku. Bener. Oh, paham ya. Ya tapi wis ora usah putus asa fadil apa wujud jembar wis ora usah putus. Nah, oke milih jadi ana apa ya milih di wali. Kualifikasine berat apa? Marat wis. Sudah aku mohon dengan ada barang dunia. Haji, orang kue haji sengaji wes akeh apa itu? Serasa di mana wes pokoknya jadi kaulane wes pokoknya fatkhuli fi ibadi fatkhuli jan nanti. Dungo jadi kaulane Allah sing untuk ridhane Allah. Jeleng-jeleng. Jadi Nabi Musa wes tapi pangeran seneng. Jadi Nabi ono sing sopan kok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim saking sopane wes diobong Namrud ning geni. Wis diobong Namrud kaya apa susah wong diobong Jibril teko. Aku diutus pangeran kon takok kowe jenengan kersa kersa apa? Gak uga dikar. Matur ning pangeran donga apa? Hasbi min suali ilmuhu bi hali dan dadi lagu ni Habib Syekh. Kita ceritani Habib Syekh itu sebagian lagu iku kon adumane Habib Abdul Al Haddad. Mulane cara moncer sak Indonesia iku wis baru kaya Habib Abdul Al Haddad. Abdul Haddad itu gadah lepan, kalau gadah kitab. Jadi kalau kot kafani ilmu Robi min suali napa? Kot dia dari gusing ini, gusing ini, buatan sing. Jadi gue termasuk nado mana Habib Abdul Haddad. Ana Abdun Soro Fakhri dimna Fakhri wat. Said Abdul Haddad itu wali kutub. Ini nado ngoh. Ana te ingsun ku Abdun iku kawul. Soro kang dadi apa Fakhri kebanggaan ingsun. Sing dadi kebanggaan kula teng donya namung setunggal Gusti dimna fakri yaiku sak urip-uripku butuh jenengan. Kula niku fakir banget. Wa tirori lan kula urip ning donya pun darurat, pun tak. Ya saiki wong ning ngidol ana Habib Abdul Haddad tapi rawani fakir. Habib Abdul Haddad tu bangga be fakir. Ana abdun sara fakhri ku dimna fakri. Kula niku kawula sing kebanggaan terbesar saya adalah saat di dunia itu fakir. Fakir ora kudu melarat, pokoke sak urip-uripku namung bergantung rahmate jeneng jeneng. Akhire kot kafani ilmu robbi min soali, kula cukup ora perlu njaluk jenengan wong jenengan pun pirsa kebutuhan kula. Akhire pertama ketemu Jibril Nabi Ibrahim, alaka hajah apa jenengan duwe butuh? Jawab Nabi Ibrahim lucu. Ama ilaika falan ambek kowe aku ora butuh. Wong kowe padha makhluk, ya aku ya makhluk, kowe ya makhluk. Terus Jibril muni, ora maksude iku ngene lho, aku kowe nak butuh apa tak kandakno pangeran jare Jibril. Oh, kamane iki Jibril ya ora trimo. Jawab Nabi Ibrahim, apa kok kandakno pangeran? Pangeran ora wis pirsa ora usah kok kandani. Perkara tok wali-wali asline asline kekasih Allah karo ora ya wis asline tapi wong kekasih Allah wis bener wae lho. Nah kowe kan duit ora kekasih lha iku perkara. Mangane dhewe Nabi dhewe Abu Bakar urutane urip dadi kekasih Allah. Engko salah gampang kok wis penting kekasih. Mangane aja niru salah kekasih kok coba kula jarang donga mbok tiru taqabbal wa minamikum taqwa. Aku nang donga iku ndek makom dhewe aja mbok tiru. Dulu ya di makom tiru, bodoh tiru, ya wes barna kok wes. Kena dulu kan ini gusti gus pak di makom, lo di makom, sama-sama punya makom. Jadi saya ini wah, rasa tiru kok. Saya ini jadi seru, no rivalitas, no rivalitas. Enggak kok itu jalur Israel kalau dok Jibril. Wes, ama ilaika falan, anak ini gue ora. Ora maksudnya kok aku tak sampai noning pangeran, gue kok karpiye. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Allah wis pirsa keadaan kumlan aku ora perlu ja. Ya. Akhire Jibril mau gak meneh. Takoki pangeran, Ibrahim njaluk apa? Jare jenengan pun pirsa. Lah iku kawulaku tenan. Sebab menoh cara Jibril menungso. Lah apa ngono aku, Pak? Tapi Jibril kelakuane ora ngono iku. Dadi kekasih pangeran yo unik-unik. Masya Allah. Nabi Musa paling seneng kalau Nabi Musa seru. Bareng Nabi Muhammad bar ketemu beliau terbang meneh. Nyongkone kan berakhir ning dene terus pamit mulai. Jebule ngangkai. Lumayan. Kak terima. Ya Allah, siapa itu orang datang setelah saya kemudian mengangkai kelas saya? Nabi Muhammad takok. Ya Jibril, pangeran gak tersinggung. Wong kok amin gremeng. Jabe Jibril, ya roh itu biasa. Hubungane mbek pangeran ya. Tapi kowe iku untuk jatahane Nabi Musa. Nabi Musa itu nyian, tapi yang kekasih pangeran juga baru kan. Karena kita orang ngalim nyian, coba tiru. Orang ngalim nyian itu baru. Nabi Musa nyian, parah. Buar ngewes, bar gremeng ngono. Suatu saat Nabi Muhammad balik, balik apa mulai? Saya aku takok, kue lah mau munggah ya bojo. Tapi Nabi Muhammad tuh Nabi, ketemu pangeran, lah yuk dikon apa? Kon sholat yang saya kata, ah mata merakuat balik. Gaya sini kan nyian. Kita itu diprek nombek Nabi Musa. Alasannya masuk akal. Umatku luwe gagah, iku ora iso apa meneh umat. Nabi Muhammad itu ya wong sopan ra koyo kowe. Soale Nabi Muhammad kuwi beda dengan umatku. Karena Nabi Muhammad kuwi kira-kira jawab piye? Beda dengan umatku. Umatku dhewe padakno. Nabi Musa pasti ku alasane fa inna ummata kalat jalukna jadi skon. Gak kuat umatem. Wong aku umatku gagah-gagah ra kuat apa meneh umatem. Tapi Nabi Muhammad itu kan sopan. Ora koyo kowe tadi. Nggih, terus bali nang langit. Gusti. Jare Nabi Musa niku mboten kiyat. Pengiran yo santai. Yo. Tak kurangi 5, dadi 45. Yo, dadi dikurangi mung 5 tok, 45 bali nang. Piye? Nggih dituruti 5. Oh, cek ora kuat, bali nang. Bali. Kurangi nang 5 karep 40. Piye dikurangi? Bali nang. Sampai ping 9. Yo bener 9. Yo nek hati sadis bareng ping 9. Nabi Musa itu apa ini? Wis limo aja, balik ini aduh oh ya itu kalau dituruti ada osip dengan jam yakin, karek limo dituruti kan gak sido Nabi Musa itu karek limo aja, jalo ini aja gak bisa itu akhirnya jari kanji Nabi, aku itu masih isin mau karek limo aja itu menunjukkan, pangeran itu sampai kekasih itu raya kayak demo, Allah merintah dievaluasi mbek Nabi Musa. Tapi wong kekasih ngene iku ora salah. Napa? Ana kula nu makalah tak eling-eling Nabi. Dadi urip urutane dadi kekasih pangeran. Bar iku salah sithik-sithik. Gak masalah. Tapi kekasih kok salah. Ayo milah daftar ya wali jalur di iki. Sing santai, sing sopan karo Nabi Ibrahim apa sing karo Nabi Musa? Apa ora kabeh? Aku seneng karo Nabi Musa iki jasna. Mu anjane polbe pangeran dua me. Mosok 70 sambar bedhek padahal pangeran nyamberno bedhek ning wong iku ya gara-gara bela-belan Nabi Musa. Musa iku kekasihku wajar dong ketemu aku tak kei Taurat ketemu. Wong kowe ora kekasihku, ora wali, ora nabi kok kepen lanuk minala ka hatta narwahan apa? Jarom ifo. Bareng mati jare Nabi Musa. Gusti, jenengan sepundi? Ini saya ajak supaya jadi saksi nak mati saksine sapa? Uripno Gusti, serak hasil ini. Utang ini nak mati menisan aku wes gak nabi nabian gak apa apa menis. Ini sini apa? Robbi lau syikta ahlak tahum mingkob luwa iya atuh likuna bima fa'ala sufaha umina in hiya illa fitnatum tu dillu biya mantasya wa tahdi. Tapi wong kekasih ngundikan kaya ngono kasari cara dohir kan kasar. Tapi pangeran jawab ya Musa ini stofaitu ka'alan nasi diri salah tiwa bicalan. Kue ku kekasih kue tak bila. Kue sange nengen lah kue ku tak bila. Just tenang. Kuno jauh nona pangeran itu luar biasa. Nanti saya syukur be pangeran. Ya nona nabi, saya nona nabi no ngamuan. Ya nabi, ya wali. Ono saya sayang be umat Ibrahim. Ya nabi, ya wali. Ono saya keras kau nabi Musa. Nanti kira usah gedeng nak ono gerakan Islam sing keras tapi demi tegake Islam. Yes, iku ya ape ana Nabi Nuh, ana Nabi Musa. Ya ana sing sopan santun, ana Nabi Ibrahim, kabeh iku sing penting ikhlas lillahi taala. Cukup gagah-gagah. Paham ya, kabeh sing ikhlas napa lillahi. Ada sahabat yang jadi wali besar karena ramahnya, karena santunnya. Gini iku sinten Abu Bakar. Ada sahabat yang besar karena sweepingnya. Gini iku Sayyidina Umar. Ada sahabat yang besar karena alimnya kayak Sayyidina Ali. Ono sing krono lomane kok Sidina Usman. Kene milih jalur di Bilal, napa? Karena fikirnya. Dadi kene dari mulane kene milih wae. Ya engko kodho aku. Gus milih jalur Bilal. Yo oke. Okay. Ayo to milih iki ketok. Sing paling gampang ya. Kan mau marat mbek muadzin. Ya secara kuat kabeh to. Yes, wae urip mbek fadhale Allah Subhanahu. Gembira ketiga wa syukru lan syukur. Terus gembira keempat tuh wa syukru. Iku ngono sing arek iki. Iku ana to panduan tulisan tertentu pokoknya apa? Apa mau takwa? Isin syukur sabar. Ya engko kerek gembira iku tulisi. Takwa isin syukur sabar. Ya engko bar ngaji iki nggih gembira. Di empat pilar iman. Satu. Wa sabru lan sabar wa wate sabar ngemlane kula suwon nggih gendera iku simbol. Jadi artinya kita ya seneng gendera merah putih tapi ya seneng sak prilakune. Apa artinya kowe ngerek gendera tinggi-tinggi jebule menuankan orang asing menginjak anak bangsa sendiri. Apa artinya kowe ngaku ulama jebule gak di syafaqah ning santri anane malah maksudno santri. Supli rokat. Kowe dadi waline pangeran ora tambah nyafaati umat malah kumo luhur ngrasa paling parek sen. Orang oleh kabeh kan, orang oleh kabeh kudu ditopang rasa sayang. Ar-Rahimun yarhamu umur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wong welas ini sing diwelasi pangeran. Ngono wong Islam salah sithik ditindak, salah sithik didemo. Berarti kita ndak punya saling kasih sayang, malah mencari kesalahan. Mentale wong mukmin ra ngene iku Ar-Rahimun yarhamu umur Rahman, wong sing gampang welas iku diwelasi Allah sing Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dadi mulane dadi kiai sing sabar. Kula nuruti kecewa mbek sampean kecewa. Ya tapi kan nafsu, kecewa-kecewa kan nafsu. Zaman akhir ana nggo kitab esuk-esuk ngalor gitu bar supo pelayan ngaji. Wo iku malaikat ning urus respon. Ya Allah, zaman akhir kok ada segitunya. Wah, luar biasa. Napa? Luar biasa. Apa menak susu sampe kitabe karek. Oh, tambah jos. Malah jos meneh susu ngaji jebule kitabe. Oh iki malah jos meneh. Semakome wis dhuwur, lali liyane pangeran. Pareng kok gon, kitabku karek. Utara ora karek tak tok ndi halamane. Dhuwit ra lali halamane bareng kitab lali apa? Wasabru lan sabar wa te kang aran sabar iku tarku syakwa. Iku nggo ninggal apa? Ngeluh, mau mengadu. Apa? Cara Jawa to, sambat to. Dan kau umpuno loh kan, apa? Waduh, wis pokoke sambat ya. Wa tekan aran sabar tarku syakwa iku tinggal sambat min alamil balwa sanging larane coba. Ninggal sambat liwirilah maring liyane apa. Dadi ora usah sambat ning makhluk. Marat utigo kebanggaan nek wong dilapuri. Marat kok dadi den dilaporo negara bentuk BLT, dilaporo kiai bentuk sodako, dilaporo tonggo bentuk nyarang urutan dimaklumi, di marat kok dinggo. Marat ini Indonesia kan kebanggaan, dilaporo negara bentuk BLT, dilaporo kiai bentuk sangu, dilaporo tonggo-tonggo bentuk utangnya radita. Ya Allah, ya Allah. Tapi kejogeman gede mau melarat, itu kan sejenis dengan kita. Tapi kelakuan ini kita marah ini, ya, dikurangi, paham ya? Mulai saya gitu marah ini. Nggak tulis yang mau gedir apa-apa ditulis ini ya nggak tahu kok ada kain ini apa? Tapi juga nggak tangan merana bisa mocong ganggu meraja apa? Apa? Takwa haya syukur sabar wayang bagi lain saya jalanan gede kita apa anak uwa yang terdungo kita bidu'a itamim adari kelantungannya tamim adari bin Habib Allah dirupani dungo alama yang mulang huing tamim iya huing dungo iya huyo ing hu ing dong alama ingkang ulang hu ing hada doa iya huyo ing tamim adhari sopo sayyiduna Gusti kita Al-Khadir alaihi salam. Jadi iki donga sing diulangno Nabi sinten Khidir inda rujuhi nalikane baline tamim adhari minal ardi sufla sange bumi ngisor bisa bebi ahdil jinis bab diculik jin iya huyo ing tamim sebab nyulik jin iya huyo ing tamim. Jadi disini ada ulama itu diculik jin. Jin itu ya lucu, jin itu ya kacau. Ada kiai alim diculik mergo jin itu aku ora di guru wong alim, diteru wong alim diculik. Tapi dijak ning Medina, dadi jeneng yo lucu. Engko aja eling, kok anu menangi nak bapak dimakmumi jin. Dadi jin iku yo seneng ngaji. Jin ana wong alim yo seneng ngaji. Ya do biasa yo do ngaji yo. Kulo niku menangi. Cuma ijazah guru-guru kita ku nak jin ngaji lah ora oleh didadekno khodam, mergo jin ku lalinan, apa? Alina, ya kalau gue ya sini ya bodoh cuma bapak jadi jin. Kalau masih urus jadi ono wali kepengen Mekah di kon manggul jin. Barang yang pas nih tuh jin lali nak gue kiai ini mau berceplok. Orang ceplok yang jenenge wali, sebakat wali. Lalu ditompo iwak terus direnang no selam. Jadi jin itu pun loyal lah ulalina. Mengenai kejogeman kayaknya Mekah kayak di jin. Aku terbang Mekah, ini mending geng. Ini barang kok dhuwur kene niku lali dene. Lali nak go wong gedhut iku lha iso wae manuver. Manuver ceblok. Di jene iki wonten nggih jelas sinten Tamim Adhari niku nate diculik jin. Tapi digawa ilal Madinah Asy-Syarifah. Dadi diculik tapi dijak sowan Nabi. Dadi kamane jin ngene lho. Aku ora di kiai. Ayo tak culik. Tapi syaratnya wari donga. Dadi lucu, jin iki lucu. Dadi nyulik tapi niatnya nopo? Ngaji. Ini kan diculik tapi ilal Madinah Asyarif. Ya tapi sepanjang jenis ya ada uniknya. Sampai kanji Nabi yang ada masyur. Tapi ini bakat jin soleh. Rasulullah itu jagongan sampai sahabat. Ujung-ujung nyuwun sewu Nabi itu keluar. Keluar dari majelis sahabat malam-malam. Terus kurungu suara gemuruh. Waget sahabat. Terus Nabi hilang. Sahabat nangis ke HP. Ikhtilah itu diculik gerduwa. Ngaraplah ada yang gerduwa itu ikhtilah. Apa? Ikhtilah, malah ini bahasa Arabi gerduh, ghilan. Ghilan itu maknanya gerduh. Terus orang Jawa jadi barang yang menggilani. Jadi ghilan ini, menggilani itu bahasa Arab. Ghilan apa? Ghilan, menggilani. Yang itu orang bahasa Arab. Jadi, bahasa Jawa kan ada yang bahasa Arab. Musyawarah, mufakat dari kata muah, fakoh, paham ya? Jadi bahasa Indonesia itu ada yang bahasa Arab. Kemudian zaman bisik. Men, warang kadine aku cucu hilang. Wo hilang, sahabat sewengi golek ira. Wah, kita takut Nabi itu diculik. Terus mampir subuh itu Nabi kondur. Aku mau diparani jin kon mulang no Quran. Bareng tak ulang no Quran, mereka berkomentar inna sami'na Qur'anan ajaba. Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma hadruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallahu ila qaumihim mengziri. Kalu ya kau mana inna sami ena kita pun unzilam bagi Musa saat itu. Puang Nabi Muhammad neng jin, mukon mau cekur anto. Ya Rasulullah kita ini bangsa jin tidak punya rasul. Ya engkau nu rasul kami. Coba bacakan Quran. Bareng Nabi bagi mulai mau cekur Quran, jin komentar ketuanya. an situ ayo meneng kabeh. Iki Rasulullah pe maca Quran meneng kabeh. Bareng meneng mungkin iku ya lucu. Ya sopan tapi bareng Nabi bar maca Quran bareng langsung lali mayu kabeh bubar. Bareng bubar takoki Nabi lha iku bengok rodi. Wallahu ila qaumi mungkin langsung bengi ae ning daerahe masing. Jadi aku ya lucu. Tapi gak salah nora kena saking semangatnya. Jadi kulon gua aslinya gua yo rodok roh alam alam gua. Gua nang jin itu kan karo. Iya saya jin kita. Jadi jin gua naik semangat skor terus balik dengan alam. Yo jadi yo no jin ya. Kita udah culik jin. Gak tau. Malah kelebon gua yo terus surupan dong. Repot. Jin itu ngaji begiai. Padahal uang kecinan lebih ulama betul ke kata. Tapi rasa diculik lah. Nah itu yang dami-dami. Diculik ya ini. Di akhir jin ya. Wah sembrono jin. Uang alim. Tamim adari uang alim diculik ya. Tapi terus diselamatkan Nabi Khidir. Ini terus. Wah ada. Ini dari ketemu jin buat diculik. Tapi nyolek apa ya rapati. Mau kaya apa? Kaji Nabi lah. Wah itu sorofna. Ilaika nafarum minal jinni. Yastami'un al-Qur'an. Jadi tentang jin itu Qur'an membahas dua kali. Ayat niku mbek ayat yang lain pokoknya dua kali. Terus Nabi ku pernah luwe muji jin dibanding manusia. Ada konteks, saya ulang lagi, ada satu konteks yang Nabi itu lebih memuji jin ketimbang apa? Manusia. Pernah sekali saja dalam konteks. Niku masyhur, Nabi maca surat Rahman ning arepe para sahabat. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asyams wal qamaru bihisban saturuse fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan jelas kuma kan hitamnya ke manusia dan lalu nikmat apa yang kamu dustakan wahai manusia dan lha iku zaman Nabi ngaji ning alam jin jin langsung spontan wala bisain minni amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tak satu pun nikmat engkau ya Allah yang kita dustakan, engkau segala puji. Jin langsung ngerespon ketika ada pertanyaan dari Quran fabi ayi ala irobbikum adukadiban. Jin langsung nyapa wala bisaim minni amika rabbana nukadzib falakal ham. Nah Nabi ketika ngaji ning sahabat nyuwun sewu pas iku lho, tentu dalam konteks itu saja tidak ngurangi hormatnya apa sahabat tentu kita sepakat sahabat lebih baik ketimbang apa jin. Cuma dalam konteks itu saja Nabi sahabat menengahi. Terus Nabi dawuh masyhur, kenapa kalian tidak menjawab seindah jawabannya para jin? Yaitu ketika saya ngaji di alam jin, ayat ini langsung direspon wala bisaim minni amika robbana nukadzib falakal hamdu. Mulane terus ditiru kiai-kiai nganti saiki. Nah ana ayat iku meneh apa wala bisaim minni amika robbana nukadzib. Tentu kita niro iku mergo Kanjeng Nabi ra mergo jin. Orang sanaten, dene iki sanate tok jin. Sembrono ya. Maaf, mergo pas jin ngomong di ACC Kanjeng Nabi itu berarti termasuk hadis. Mergo sing darani hadis sudah dawuhe Nabi, tindak lampahe Nabi, ikrore Nabi. Ketika jin ngomong ngono kok Nabi ikror, berarti ku minangka ya ajarane Kanjeng Nabi. Dadi ora perlu maca ngono wae, ini kan ajaran jin. Ya ora usah ngono bocok ora karo-karuan. Tetep kita iku yakin iku ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dicilik-cilik. Kaboten kan. Jin jadi perhitungan. Biasanya jin ini nyulek wong sugih sing kuru. Nah sing gendut-gendut marat ini wis ceplok malah apa? Kan terkenal lho jin. Kula nu gadah pernah buyut. Nggih, Pak. Kula cek pernah buyut. Nggih, jan buyut kula. Darah saya itu ada darah buyut itu. Ya masyhure ngono termasuk keramat iki. Pas wiridan ning gone mihrabnya. Ucu-ucu di kocen. Gone Mekah. Warung ning gone dhuwur, gone nggih daerah ndi? Tebok jenis lali nak gue kia ini biar yuk ya tapi yang bakat wali wow terang terus mau terus digowo iwa terus ya gue nanti pengalaman elek ya elek beberapa keluarga kia kan ada yang misalnya gak boleh pantangan makan ikan itu aku tahu jajal mulai cilik rawani mangan bareng tua-tua jajal lagi sak no sak puluhan usertan kena risak men gusti kulon karpu api balik long barang halal kok haram gak iso. Ya jadi kalau nanti saya kira muni haram tapi pejajalnya pada ada resiko tadi kalau ni. Nak kue rapo apa kan kau nusanat. Wis pokok penak kue barang wis penak no. Untungnya iwak itu kok orang iwak populer. Artinya enggak iwak yang jarang ada terus enggak iwak populer. Cara tongkol ya mana? Tidak iwak itu. Jadi enggak iwak yang apa populer. Tapi ya ono maksudnya yang nganti saniki. Nah itu ilmu-ilmu gitu itu ndak mengikat secara syariat. Mulane kula ge tetep mangan. Cara sampean sugo iwak iku tetep tak pangan, tapi pengalaman iku terus tak goleki tenan rene. Tapi kula nate jajal. Jadi ku pengiran. Jadi jin iku napa lalinan. Lalinan iku wae. Tapi ape? Tapi ini bakas sing salah lho, lalinan. Dadi sange seneng iso pokoke ngono. Tapi ya semono ada hal yang Rasulullah nate ngelem jin, ya wae. Ketika merespon ayat fa bi ayyi ahla rabbikum atukadzib. Napa? Apa lho? Apa? Wala bi sayyim min ni'amika rabbana nukadzib falakal ham. Allahumma da'wa kon inakola iki dongane Nabi Khidir. Allahumma da'wa kon inakola turi maringi kon panjenengan nang kita bima kan perkara rusak ta kanggo sresiani panjenengan nang kita. Wa simnalan kola aturi ngreksa panjenengan nang kita min haitsu nahaita nasirani nyega panjenengan nang kita. Wala tu hawit nalan ampun maringi butuh kita. Wala tu hawit lan ampun butuh no panjenengan. Nak ing kita ilaman maring wong aknai tekang nyembuge no panjenengan ku ingman anak saya ing kita. Jangan jadikan kita butuh sama orang yang orang itu tidak butuh saya. Nah, kan sering kau orang suge ora butuh kue. Tapi kue itu DP be orang suge itu kan yoi nong kue kono ora butuh kue kue kok butuh kan kue ono bupati. Kowe kepengen parek, wong kono ora kepengen kenal kowe, kowe kok kepengen kenal. Kan camah to, urip ngene kan camah to. Tanpa harga diri. Cuma dengane wala tu khawisna ilaman aghnaita an jangan butuhkan kami pada orang yang orang itu ndak butuh kami. Lha beto nek kula mbek jenengan, misalnya aku butuh ruhin nak go kanca ruhin butuh ngaji kula. Mungkin kula butuh jenengan suatu saat karena apa? Sampean butuh. Kan fair, sama-sama punya harga diri karena sama-sama butuh, sama-sama meleng tapi ini juga kemarin seneng wong ayu, seneng rasa seneng kue. Wah, gue ino sih, nek ino seneng wong elek, sempat tuh seneng elek gue jos. Tapi tuh, tapi cara dia seneng gue mau elek, pokoknya seneng. Wah, dengan ini jangan butuhkan kami, jangan takdir kami butuh sama orang yang nggak butuh kami. Jadi kan camah tuh, toro jogja apa camah. Ino. Wah, surna. Lan kula atur digiring panjenengan ing kita fi zumrati umat sayidina ing dalam golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ka sihilan kelawan napa kacun gelas. Ya gelas maksudnya gelas ya minuman sing kagungane Kanjeng Nabi ya haudul akbar faski mongko kula atur ngekei minuman kita nang kita. Faski mongko kula atur ngekei minuman panjenengan nang kita. Dan dengan gelas maksudnya gelas napa minuman saking al haudu rasul haudu napa rasul lillah subhanahu inna a'tainakal kautsar man syariba min husyarbatan lam yazma ba'dahu abadan. Orang yang sempat minum di khaudu Rasulillah ndak akan ngerasa ngelak selah wasi wa bika sihi fasqina wa bika sihi fasqina wa min ma'asi kalan saking durakani panjenengan janikna kula aturi ngedono panjenengan nang kita wa la taqwa lan ing atase takwa amit kula aturi mateni panjenengan nang kita dan saya mati kula minta dalam keadaan takwa. Takwa iki pokoke ninggal maksiat, ninggal zina iku takwa. Misale kene omah lamun pas lungguh kok mati, ya alhamdulillah. Berarti kene pas mati ora pas zina, ora pas maling ya alhamdulillah. Ora usah bayangno berlebihan koyo mati pas sujud. Iku ora kelasem napa? Wis sujud arang-arang niku. Beda nak koyo wong saleh-saleh koyo Habib Syekh terus wali-wali dhisik do biasa kabudut sujud. Ki ora usah ndonga ngono. Berlebihan napa? Berlebihan orang mati pas nini klub is alhamdulillah mati nih ngomas alhamdulillah gak usah ambulan no cocok semua arah mati nih Jakarta nyewa ambulan tuh dia Jogja cuman kan mati ada maksudnya repot apa murid pengangel lo sama mati deh kok lo udah ditunggu ya Allah kalau sama mati mati yang sederhana ya Allah di tempat yang mudah dijangkau jadi jelas. Wali zikri lan maring zikir alhimna kula aturi maringi ilham panjenengan nang kita. Wa min warasati jannati naim lan saking dadi pewaris swarga nikmat faj'alna. Mongko damel panjenengan nang kita ya jadikan kami termasuk pewaris jannatin naim. Dadi ning donya ora entuk warisan kok wong tuwa lah ora entuk tegal lah tapi pewaris surga. Keren gak? Keren di pewaris donya mbek waris swarga. Swarga. Wa as'idna lan maringo bejo panjenengan nak ing kita wala tuskina lan ampun maringi ciloko panjenengan nak ing kita nggih wa asid no lan maringo bejo panjenengan nak ing kita wala tuskina lan no ampun maringi ciloko panjenengan nang kita ya dal jalar wekrom. Waruyalan diriwan tau pun anu satune kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol zarwatul iman, zarwah ta dirwa sami, utai puncak iman ku arba ukhisal, hilal niku papat pira-pira tingkah. Puncak keimanan kuwe nak wis ndek nglakoni iki, as-sabru siji, sabar lil hukmi demi aturan hukume pangeran. Iku mau. Misale ana wong mukmin mangkelno piye-piye hukume wong pangeran iku nak ana wong mukmin mangkelo kuwe sing sa bar, tapi kita sabar mergo hukume Allah ora mergo kita pecundang wedinan gak. Aku nyabari wangkote wong mukmin ora krana wedi tapi memang dewe Allah kon sa sabar. Warido lan rido bil qodari kelan qodar. Wal ikhlas lan ikhlas ditawakuli krana nglakoni tawakal. Wal istislamu lan namo sungkem nyerah li Rabbi maring kersane Allah Subhanahu wa taala. Ruang dhewe nang hati sapa pun malmakalah. Thank you.